Ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, tentang suara. Kata beliau, pembicaraan tentang suara. Ya. Dan ini bid'ah di kalangan sebagian ahlul bid'ah. Dan ini masyhur di kalangan orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Atau di kalangan orang-orang Qullabiyah. Mereka mengatakan bahwa firman Allah itu tanpa huruf dan tanpa suara. Ya. Jadi Allah berbicara itu tidak dengan suara. Tidak dengan huruf. Jelas ya? Ya, dan ini bid'ah lain. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa itu adalah bid'ah. Perkara baru dalam agama. Ya, bagaimana mungkin tanpa suara? Ya. Nabi Musa mendengar apa kalau begitu? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Kalau tidak ada suara, bagaimana dia mendengar? Iya. Dan saya sebutkan tadi ayat tentang orang yang ingin masuk ke negeri Islam, belajar Islam, diberi jaminan keamanan. Hatta yasma'a kalamallah. Sampai dia mendengar firman Allah. Dimaklumi ya, dia mendengar dari siapa? Ya. Dari orang yang membaca. Menunjukkan bahwa kalamullah itu didengar. Didengar. Iya. Baik. Jadi dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu dengan kalamullah itu dengan suara. Firman Allah itu dengan suara. Apalagi kalau kita lihat dari akar bahasa. Ya. Kalam itu dalam bahasa Arab asal katanya dari tiga huruf. Kaf, lam, dan apa? Mim. Iya. Ini tiga kata ini, tiga huruf ini, kalau dikumpulkan bersama, ini selalu menunjukkan makna yang tampak, yang jelas, di dalam bahasa Arab. Ya. Karena itu kata-kata yang terangkai dari tiga huruf ini, itu menunjukkan hal yang tampak. Saya beri contoh misalnya, kata lakama. Lakama artinya dalam bahasa Arab meninju. Ya. Sekarang orang yang ditinju itu tampak atau tidak tampak? Hah? Tampak kan kelihatan? Iya. Baik. Atau kalimat. Ya. Pakai kalim. Melukai. Sekarang luka itu tampak atau tidak tampak? Dia tampak. Jadi dari akar bahasa, kalimat kalam itu tidak menunjukkan hal yang tersembunyi. Ya. Karena itu salah benar kalau dikatakan Al-Quran tanpa apa? Kalamullah itu tanpa suara. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan berbicara tentang ini adalah bid'ah. Adalah apa? Adalah bid'ah. Nah, baik, ini uraian ringkas berkaitan dengan makna Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian Imam Syafi'i di sini membawakan dua pembahasan. Ya, sebenarnya agak berat sedikit ucapan Imam Syafi'i dua hal ini untuk dipahami, sebab beliau ingin apa menyingkap sebagian syubhat kerancuan berfikir ahlul bidah. Ya, tapi tidak ada masalah, saya baca di sini dan saya berusaha untuk memahamkannya. Qala Imam Syafi'i berkata, innama khalaqallahul khalqa bikun fa in kanat kun makhluqatan fa ka'anna makhluqan khuliqa bi makhluq. Ya. Kata Imam Syafi'i, sungguhnya Allah menciptakan makhluk itu dengan apa? Dengan kun. Ya, dengan ucapan apa jadilah. Ya. Kan begitu dalam Al-Qur'an disebut. Allah berfirman, "Innama amruna idza aradna ya an naqula lahu kun fayakun." Sungguhnya perintah kami, kalau kami menghendaki sesuatu, kami hanya berkata kun, terjadilah, maka terjadilah hal tersebut. Ya. Jadi makhluk diciptakan dengan apa? Dengan firman Allah, kun. Ya. Jadi kun ini adalah firman Allah, kan begitu? Ya. Sekarang kalau kun ini dikatakan makhluk, firman Allah adalah makhluk. Ya. Berarti makhluk dicipta dengan apa? Dengan makhluk pula, kan begitu? Iya. Ini pendalilan yang sangat kuat dari Imam Syafi'i. Menunjukkan bahwa kun adalah firman Allah dan firman Allah bukan makhluk. Iya. Kalau dikatakan dia makhluk, berarti makhluk dicipta oleh makhluk juga. Dan ini tidak mungkin. Jelas ya? Tidak mungkin. Ya. Karena itulah orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, banyak sisi-sisi yang bisa menyebabkan mereka sangat kafir. Iya. Ini salah satunya. Iya. Di antaranya juga, kalau mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat nama-nama Allah. Anggaplah misalnya firman Allah, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Semuanya adalah makhluk. Allah menyebut dirinya, ya, Dialah yang Maha Satu. Ya. Kemudian Allah menyebutkan nama-namanya. Semua nama-nama ini dianggap makhluk. Ya, ini adalah kekafiran yang nyata. Jelas ya? Baik. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa misalnya. Doa yang dibaca pagi dan petang. Boleh juga dibaca ketika seorang turun di sebuah negeri. Ya. Apa yang dibaca? A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung dengan kalam Allah yang maha sempurna dari kejelekan makhluk. Jadi Nabi memerintah untuk berlindung dengan kalimat. Kalimat yang bermakna kalam Allah. Andai kata kalam Allah itu makhluk, berarti Nabi mengajarkan kesyirikan. Berlindung dengan makhluk namanya, iya kan? Jelas ya? Andai kata kalam itu adalah apa? Makhluk. Iya. Karena itulah saya sebutkan tadi bahwa ya, ucapan mengatakan Al-Quran ini makhluk, ini mengandung banyak sisi yang menyebabkan dia keluar dari Islam, waliyadzubillah. Karena itu Imam Syafi'i di sini memberikan hujjah yang sangat kuat. Kata beliau, Allah menciptakan makhluk dengan firman-Nya, kun, terjadilah. Jadi kalau kun ini, firman Allah ini makhluk, berarti makhluk ini dicipta oleh makhluk juga. Bukan Allah yang menciptanya. Iya. Kemudian kata beliau, wa yuqal, ini yang kedua, syubhat yang kedua di sini terangkan oleh Syafi'i. Kata beliau, wa yuqal, dan dikatakan, kana Allahu wa kana kalamuhu. Iya. Allah itu ada, wa kana kalamuhu, dan Allah sudah berbicara, kalamnya sudah ada. Au kana Allahu wa lam yakun kalamuhu. Atau Allah itu ada dan belum ada pembicaraannya. Ya, ini di sini beliau ingin membantah sebagian ahlul bidah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya berbuat. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu berbuat yang sebelumnya belum pernah berbuat seperti itu. Allah berbicara sebelumnya belum pernah berbicara. Jelas ya? Maka Imam Syafi'i memberikan dua konsekuensi. Sekarang kamu pilih. Kalamullah itu Allah sudah ada dan Allah telah berbicara, atau Allah ada dan Allah belum berbicara. Hanya ada dua pilihan. Jelas ya? Kemudian kata Syafi'i, "Faman aqarra bi anna Allah kana haitsu kana qabla al-fi'l wa kana kalamuhu." Siapa yang mengakui bahwa Allah itu ada sebelum terjadinya perbuatan dan Allah sudah berbicara, fa min aina lakul kalam fi anna kalam Allah siwa Allah au ghairu Allah au duna Allah. Ya, maka bagaimana mungkin dia bisa mengatakan bahwa firman Allah itu adalah selain Allah, bukan Allah atau berbeda dengan Allah. Nah, jadi sekarang ahlul bidah kalau dikatakan Allah itu makhluk, ya mereka tentunya berkata, "A'udzubillah, tidak mungkin kita katakan Allah itu makhluk." Baik, kalau begitu kenapa kalian katakan bahwa firman Allah adalah makhluk? Padahal itu adalah sifat Allah. Iya. Jelas ya? Padahal itu adalah sifat Allah. Nah, jadi kalau diakui bahwa itu adalah kalam Allah, firman Allah, maka firman Allah adalah sifat Allah. Tidak boleh dikatakan bahwa firman Allah itu bukan Allah atau selain Allah dan semisal dengannya. Iya. Ini makna yang ingin ditekankan di sini oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, dan seperti yang saya katakan tadi, dua pembahasan ini kadang agak rumit dicermati, karena ini sebenarnya pembahasan perlu banyak pendahuluan. Ya, perlu banyak pembahasan sebelumnya. Namun waktu membatasi kita, saya hanya ingin menguraikan maksud dan makna yang diinginkan oleh Imam Syafi'i. Ya, beliau di sini ingin membantah dua kerancuan pemahaman di kalangan sebagian ahlul bidah, orang-orang yang mengikuti perkara baru dalam agama. Imam Syafi'i ingin menerangkan kesalahan mereka. Baik, selesai sudah pembahasan tentang sifat al-kalam. Bahwa Allah disifatkan dengan sifat berbicara. Kemudian Imam Syafi'i membuka sifat yang lain. Penjelasan sifat yang lain. Kata beliau, wa annahu ta'ala yadhhaku min ibadihi al-mu'min biqaulihi sallallahu alaihi wasallam alladhi qutila fi sabilillah annahu laki Allah wa huwa yadhhaku alaihi. Ya. Kata Imam Syafi'i, sungguhnya Allah tertawa ya kepada hambanya yang beriman, seorang hambanya yang mukmin, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang dibunuh di jalan Allah itu, di mana dia berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah tertawa kepadanya. Ya, ini dua kisah ya. Apa ini kisah? Dua orang mukmin yang saling membunuh ya, dan dua-duanya masuk surga. Jadi mukmin yang pertama berjumpa dengan mukmin yang kedua, dan mukmin yang kedua ini ketika berjumpa masih kafir. Jadi berjumpa di medan peperangan, satu kafir, satu mukmin. Si kafir membunuh mukmin ini. Tentunya si mukmin mati syahid, masuk surga kan begitu. Setelah itu si kafir ini ya, ia masuk Islam, menjadi mukmin. Kemudian berperang dan dia juga terbunuh. Ya. Maka ini dua orang saling membunuh dan dua-duanya terbunuh, kemudian setelah itu dia masuk apa? Masuk surga. Allah tertawa pada hamba mukmin ini. Jelas ya, ini di konteks riwayatnya. Jadi hadis ini menunjukkan penetapan sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi penamaan sama, tertawa, makhluk tertawa. Itu sama penamaan. Tapi samanya penamaan tidak mesti menunjukkan samanya apa? Samanya hakikat. Ya, karena itu saya sering tekankan dan ditekankan oleh para ulama ya, ketika menyebutkan sifat, sifat tertawa bagi Allah itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, tidak serupa dengan apa? Tidak serupa dengan makhluk. Jelas ya? Maka ini hadis menetapkan sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa anna lahu yadaini biqaulihi ta'ala bal yadahu mabsuutatan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua tangan. Berdasarkan firman Allah, bahkan kedua tangannya terhampar. Bahkan kedua tangannya terhampar. Ya, di sini disebutkan dua tangan. Juga di antara ayat yang menunjukkan Allah memiliki dua tangan adalah firman Allah dalam Al-Qur'an, ya, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menahan kamu? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang aku cipta dengan kedua tanganku? Aku cipta dengan apa? Kedua tanganku. Iya. Maka di sini ya, Allah tetapkan untuk dirinya memiliki dua tangan. Ingat ya, tangan di sini tangan hakiki. Iya. Tangan dimaklumi maknanya dari sisi bahasa, apa itu tangan. Ya. Tapi harus diketahui bahwa adanya kesamaan dalam penamaan tidak tentu, belum tentu menunjukkan sama hakikatnya. Ya, karena itu kita tetapkan tangan bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Pasti tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan apa? Dengan makhluk. Maka ini kita yakini bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah. Ya, jangan ada yang menafsirkan tangan ditafsirkan dengan mana kekuasaan, kekuatan. Ya, dan ini keliru ya, tafsiran ini. Ya, di sebagian terjemahan Al-Qur'an ada yang menerjemahkan ayat itu, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam yang aku cipta dengan kedua tanganku? Dia terjemahkan dengan kekuasaanku. Ya. Ini namanya memalingkan. Memalingkan apa? Memalingkan makna dari sifat Allah. Ya. Jelas ya? Dan ini kekeliruan dan ini dari perbuatan ahlul bidah. Ya. Di dalam menerjemah bukan seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi penetapan kedua tangan ditetapkan, dua tangan bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Kita punya kaidah laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik, kemudian kata Imam Syafi'i, wa anna lahu yaminan biqaulihi ta'ala was samawati matwiyatun bi yamini. Ya. Sesungguhnya Allah memiliki tangan kanan. Jadi dari kedua tangannya Allah memiliki tangan kanan. Berdasarkan firman Allah, was samawati matwiyatun bi yamini. Dan langit itu tergulung pada hari kiamat dengan tangan kanannya. Ya, kemudian Imam Syafi'i menambah lagi penjelasan sifat yang lain. Kata beliau, wa anna lahu asabi' biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ma min qalbin illa wa huwa baina isba'aini min asabi'ir rahman. Ya, tidak ada satu hati pun kecuali hati itu berada antara dua jari dari jemari-jemari Allah Ar-Rahman. Ini menunjukkan bahwa Allah disifatkan memiliki jari-jemari. Iya. Jelas ya? Dimiliki jari-jemari. Iya. Jadi hati, ya, perhatikan ya Imam Syafi'i. Tiap kali beliau menetapkan sifat, pasti ada ayat Al-Quran dan hadith Rasulullah yang menjelaskan. Nabi bersabda, hati hamba itu antara dua jari-jemari. Antara dua jari dari jari-jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bola balikan sesuai dengan kehendaknya. Karena itu kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas apa? Di atas agama dan ketaatan kepadamu. Nah, ini manfaat seorang mempelajari sifat-sifat. Jadi ketika dia tahu hati hamba berada antara dua jari Allah, dibolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya, iya. Maka ini memberikan makna keimanan yang sangat mendalam dalam dirinya. Ya, ia tahu bahwa dia adalah seorang manusia, tidak ada yang menjamin. Ya, ia selalu berada di atas petunjuk. Tidak ada yang menjamin dia aman dari kesesatan. Ya, mungkin saja syaitan akan menyesatkannya, ya, memalingkannya dari ketaatan. Karena itu hendaknya selalu dia bermohon kepada Allah. Selalu dia bermohon kepada Allah supaya dikokohkan di atas agama. Supaya dikokohkan di atas agama. Iya. Kemudian kata beliau, wa anna lahu qadaman biqaulihi sallallahu alaihi wasallam hatta yada'u ar-rabbu ta'ala fiha qadamah. Dan Allah itu memiliki kaki. Ya, berdasarkan sabda Nabi, ini juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hingga Allah meletakkan kakinya, ya, di neraka. Ini kisahnya tentang apa? Sorga dan neraka, ya. Ya, sorga itu ketika penduduk sorga masuk, masih ada yang kosong dari sorga ini. Maka Allah menghidupkan makhluk-makhluk yang mengisi kekosongan sorga. Adapun neraka, sudah dilemparkan seluruh penghuni neraka di dalam neraka. Neraka masih berkata, hal mim mazid, hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan? Terus dia meminta tambahan neraka. Sampai Allah meletakkan kakinya di neraka. Neraka pun apa? Mengecil, ya, sebagian dari dirinya menyempit sampai neraka berkata, "Cukup, cukup, cukup." Jelas ya? Maka ini ayat atau ini hadis menjelaskan bahwa Allah meletakkan kakinya di neraka. Ini penetapan kaki bagi Allah. Kita wajib imani sesuai dengan apa? Kemuliaan dan kebesaran Allah. Ya. Dan ini memberikan kepada kita makna yang agung. Bagaimana kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian. Ya. Kata beliau. Wa annahu fawqal arsh. Ini penyebutan sifat berikutnya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas arsnya. Allah di atas arsnya. Biqaulihi. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Wa biqaulihi, dan berdasarkan firman Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Arsy itu apa? Arsy secara bahasa itu adalah singgasana raja. Ya. Tempat duduk raja itu disebut arsy. Sarirul Malik. Ya. Tempat duduk ia bersandar itu dikatakan arsy. secara bahasa. Baik. Dan ini makna arsy, ya, dimaklumi secara bahasa. Ya. Kalau kita berbicara sekali lagi tentang perkara yang gaib, ya, makna bahasanya ada, dimaklumi, tapi hakikatnya tidak ada yang pernah melihat. Karena itu tidak boleh ada penggambaran di dalam benak. Ya. Oh, singgasana raja, mungkin singgasana yang biasa kita lihat. Ya. Kalau ada raja-raja misalnya yang digambarkan duduk. Oh, atau mungkin seperti kursi kalau kita duduki. Ini penggambaran dari syaitan, ya, kalau dia menggambarkan apa? Bagaimana? Apa? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kita yakini adanya arsy Allah. Dan Allah kabarkan bahwa arsy-Nya itu ada tiang-tiang yang menyangganya. Ada qawaim. Ya, arsy itu mempunyai qawaim. Ya, berdasarkan hadis tentang syafaat atau tentang kejadian pada hari kiamat, ya, ketika seluruh makhluk dibangkitkan, maka Nabi yang paling pertama, Nabi Muhammad yang paling pertama sadar, terjaga. Dan beliau melihat Nabi Musa bergantung di salah satu tonggak penyandang arsy. Iya. Di tiang yang menyangga arsy itu. Jelas ya? Baik, itu yang dikatakan qa'imah. Nah. Iya. Jadi ditetapkan arsy memiliki qa'imah. Dan arsy ini adalah makhluk Allah yang sangat besar sekali. Ya, makhluk yang sangat besar. Sangat agung. Nabi SAW memperumpamakan antara langit dan bumi dengan kursi. Ya, kursi lainnya arsy dan kursi ini dua berbeda. Ya. Kursi itu diterangkan, ya, ayat kursi yang kita baca, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Kursi ini diterangkan oleh Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih. Kursi adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini keterangan di Ibnu Abbas dan ini mempunyai hukum marfu'. Iya. Rasulullah memperbandingkan antara kursi, antara langit dan bumi dengan kursi. Ya, Nabi berkata perumpamaan langit dan bumi dengan kursi itu seperti gelang. Seperti gelang dilempar di padang pasir yang sangat luas. Ya. Jadi gelang dilempar di mana? Di padang pasir yang sangat luas. Ya. Ini menunjukkan luasnya apa? Luasnya al-arsy. Ya, langit dan bumi itu seperti gelang. Ya. Dan kursi seperti apa? Padang pasir yang sangat luas. Seperti padang pasir yang sangat luas. Kemudian Nabi memperbandingkan antara kursi dan arsy. Perbandingan antara kursi dan arsy itu sama seperti gelang juga dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Jelas ya? Seorang mukmin yang mendengarkan hadis yang seperti ini, ya, akan tertanam di dalam dirinya keagungan Rabb-nya, kebesaran Allah yang memiliki makhluk-makhluk yang maha besar seperti ini. Ya. Jelas ya? Maka ini menambah keimanan di dalam hatinya, pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arsyil Azim, Rabb yang memiliki arsy yang maha agung. Jelas ya? Baik. Jadi Allah di atas arsy-Nya. Iya. Diterangkan ayat di sini oleh Imam Syafi'i, "Tsumma istawa 'alal arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ini dengan konteks kemudian Allah beristiwa di atas arsy, ini pada 6 tempat dalam Al-Qur'an. Pada 6 tempat dalam Al-Qur'an. Tempat yang ketujuh di ayat yang disebutkan di sini oleh Imam Syafi'i, "Ar-Rahman 'alal arsy istawa." Allah Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Ya, jadi penyebutan sifat istiwa itu, Allah beristiwa di atas arsy, itu disebutkan di 7 ayat dalam Al-Qur'an. Tidak ada ayat yang ke-8. Ya, pada berapa? Pada 7 ayat. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Apa arti istiwa? Ini istiwa biasanya diterjemah di terjemahan Al-Qur'an dengan kata bersemayam. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Ya, dan ini penerjemahan saya anggap penerjemahan yang keliru. Ya. Jelas ya? Karena itu dari tadi saya hanya membahasakan dengan kata beristiwa. Ya. Karena di kosakata bahasa Indonesia ini banyak kata-kata yang asalnya dari bahasa Arab. Kita juga pakai dalam bahasa Indonesia. Apa salahnya saya terangkan arti istiwa dalam bahasa Arab, dan kata istiwa kita Indonesiakan saja dengan bahasa istiwa. Ya. Jelas ya? Jadi Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Apa istiwa dalam bahasa Arab? Para ulama menyebutkan 4 makna untuk istiwa. Istiwa yang pertama bermakna al-ulu, bermakna ketinggian. Iya. Bermakna ketinggian. Kemudian yang kedua, istiwa bermakna al-irtifa, yang di atas. Sesuatu yang paling di atas, meninggi. Iya. Kemudian yang ketiga, ya, bermakna as-sa'ud. Ya, as-sa'ud itu kalau dikatakan, misalnya bumi, lapisan bumi yang paling atas, itu dikatakan apa? As-sa'ud. Ya, jadi dia teratas juga. Kemudian yang keempat maknanya adalah al-istiqrar. Istiqrar itu dia tetap di atas sesuatu, tetap di atas sesuatu. Jadi ini 4 makna istiwa. Sekiranya dipahami ya. Jadi kalau dikatakan beristiwa di atas arsy, itu maknanya 4 makna. Ya. Tinggi, tetap di atas arsy. Ya. Jelas ya? Ini makna istiwa. Ya. Tadi saya katakan tidak dibahasakan dengan kata bersemayam. Sebab kata bersemayam itu, kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia, salah satu maknanya, dia duduk di atas arsy. Ya, dan beda ya kata duduk dengan kata istiwa dalam bahasa Arab. Ya, yang ada dalilnya hanya istiwa. Adapun duduk itu tidak ada dalilnya. Jelas ya? Karena itu tidak boleh kita bahasakan dengan kata bersemayam. Sebab kata duduk ini perlu dalil untuk menetapkan. Dan juga tidak boleh kita nafikan, sebab ini dari hal yang seperti ini, ya perkara yang tidak ada dalilnya kita tidak tetapkan dan tidak pula kita apa? Kita nafikan. Dalam keadaan yang seperti ini. Sebab maknanya juga bukan makna yang salah. Ya, maka tidak kita tetapkan, tidak pula kita apa? Kita nafikan. Ya. Yang jelas dibahasakan dengan bahasa istiwa. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Dan ini penyebutan bahwa Allah di atas arsy. Ini adalah menunjukkan sifat ketinggian Allah. Bahwa Allah itu maha tinggi. Allah di atas arsy. Dan arsy Allah itu di mana? Di atas langit. Iya, di atas langit. Arsy Allah di atas langit. Iya. Sorga lapisan yang paling atas, sorga Firdaus, atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka ini menunjukkan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peringatan bagi kita semua akan sebuah keyakinan yang keliru di tengah masyarakat kita. Ya. Keyakinan yang tersebar di masyarakat, mereka berkata bahwa Allah di mana-mana. Ya. Mereka berkata, ya kalau bahasa Indonesia biasanya dibahasakan Tuhan di mana-mana. Ya. Ini sudah menjadi judul ungkapan, ya. Bahkan kadang menjadi judul sinetron, ya. Tuhan di mana-mana. Dan ini keyakinan yang keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak di mana-mana. Dan Allah beristiwa di atas arsy. Allah itu maha tinggi. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut namanya 3. Dengan 3 nama semuanya bermakna maha tinggi. Al-Ali yang maha tinggi. Al-A'la juga maha tinggi. Al-Muta'ali maha tinggi. 3 nama. Ya. Ketinggian Allah mencakup ketinggian zat-Nya. Allah maha tinggi zat-Nya di atas arsy. Di atas langit. Dan mencakup ketinggian kekuatannya. Tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Dan mencakup ketinggian kekuasaannya. Jelas ya? Ini cakupan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di mana-mana itu adalah ilmu Allah. Allah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hamba. Tapi zat Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di mana? Di atas arsy. Karena itu keliru kalau mengatakan Allah di mana-mana. Iya. Dan ini keyakinan, na'udzubillah, mengandung perkara-perkara yang batil. Kalau dikatakan Allah itu di mana-mana, berarti Allah itu banyak. Iya kan? Kalau di mana-mana kan di semua penjuru, berarti Allah itu banyak. Na'udzubillah. Ya, kalau dikatakan Allah di mana-mana, berarti Allah itu, ya ini maaf, kadang mungkin berada di tempat-tempat yang kotor. Ya, dan ini na'udzubillah. Kita mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak. Ya. Allah menyebutkan keagungannya, Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Ya, karena itu Imam Syafi'i di sini menekankan makna ini, bahwa Allah di atas arsy, beristiwa di atas arsy-Nya. Beliau membawakan ya, dalil dari Al-Quran. Dan ini semuanya pada 7 tempat dari Al-Quran. Thumma istawa alal arsy, 6 tempat. Ar-Rahman alal arsy istawa, ini pada 1 tempat di surah Taha. Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Jelas ya? Baik, ini penjelasan tentang sifat istiwa. Ketinggian Allah, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian berikutnya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, iya. Kata beliau, wa annahu yahbitu kulla lailatin ila sama'id dunya kaifa sya'a bi khabari ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Ini penjelasan sifat berikutnya. Imam Syafi'i telah menekankan bahwa Allah istiwa di atas arsy-Nya. Ya. Dan beliau juga bawakan di sini bahwa Allah mengabarkan ya, bahwa dirinya turun pada setiap malam di langit dunia. Ya. Kata Imam Syafi'i, kaifa sya, sesuai dengan kehendak Allah. Bi khabari Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalik, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Ya, jadi Nabi mengabarkannya dan haditsnya mutawatir. Ya. Hadits yang menjelaskan bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, itu haditsnya apa? Haditsnya mutawatir. Ada beberapa riwayat, sepertiga malam terakhir, seperdua malam terakhir. Ya, ada riwayat yang lain. Jelas ya? Dan ini riwayat semuanya kita yakini. Ya. Mungkin kadang sepertiga malam terakhir, kadang seperdua malam terakhir. Yang jelas kita yakini bahwa Allah turun ke langit dunia. Ya. Di sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, ya. Hal min da'in fa astajibalah. Apakah ada yang berdoa? Saya akan kabulkan doanya, aku akan kabulkan doanya. Hal min sa'ilin fa u'tiyah. Apakah ada yang meminta, memohon? Aku akan memberikan permohonannya. Ya. Hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Apakah ada yang memohon ampun? Aku akan mengampuninya. Ya. Jelasnya, bagi seorang mukmin yang mendengarkan hadis yang seperti ini, mana keimanan sangat tertanam di dalam dirinya. Oh, ia tahu bahwa Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Maka sepertiga malam ini yang terakhir, dia gunakan untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Dia melakukan sholat malam, ya. Dia melakukan ibadah kepada Rabb-nya di sepertiga malam terakhir. Ini makna keimanan yang tertanam. Ya. Jelas ya? Dia yakin bahwa Allah turun ke langit dunia. Tidak usah dia sibukkan bagaimana turunnya, apa bagaimana turunnya, dan seterusnya. Itu adalah bisikan syaitan. Ya. Kewajiban dia, dia meyakini Allah turun ke langit dunia. Ya. Sepertiga malam terakhir. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Turunnya pasti tidak sesuai. Pasti tidak sama dengan turunnya makhluk. Dan kita yakini bahwa itu adalah malam penuh dengan kemuliaan. Ya. Sepertiga malam terakhir ini waktu doa itu mustajabah. Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan apa yang diminta dan dimohonkan oleh hamba yang meminta dan bermohon pada malam itu. Jelas ya? Baik. Dan sekali lagi hadith yang menjelaskan tentang ini adalah hadith yang mutawatir. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa u'minu birru'ya kama ja'a fil hadits. Ya, dan aku menetapkan tentang ru'ya, ya, bahwa Allah dilihat sebagaimana yang akan datang dalam hadits. Ya. Khusus tentang Allah dilihat ini Imam Syafi'i akan menjelaskan sebentar lagi, kita akan bahas nanti lebih detail di ucapan Imam Syafi'i berikutnya. Ya, baik, selesai sudah di sini Imam Syafi'i telah menerangkan ya banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang beliau terangkan di sini bukan seluruh sifat-sifat. Ini penjelasan sebagian. Agar supaya kita menanamkan di dalam diri kita makna sifat-sifat ini. Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Wa nahnu nuthbitu hadhihi sifat wa namfi at-tashbih kama nafa dhalika an nafsihi ta'ala dhikruhu fa qala laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan kami menetapkan sifat-sifat ini. Kami menetapkan sifat-sifat ini. Ya. Jadi seluruh sifat yang beliau telah sebutkan. Ya, sudah berlalu ya penyebutan sifat wajah, sifat pendengaran, sifat penglihatan, sifat kedua mata, sifat berbicara. Ya, kemudian sifat tertawa, sifat kedua tangan, tangan kanan, kemudian sifat jari jemari, sifat kaki, kemudian sifat istiwa, kemudian sifat Allah turun ke langit dunia. Dan beliau terangkan tentang masalah Allah dilihat pada hari kiamat. Seluruh hal ini kata Imam Syafi'i kita tetapkan. Semuanya kita tetapkan. Kita tetapkan, namun kita nafikan penyerupaan dari Allah. Iya. Jadi kita tetapkan sifat itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, tapi kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Iya. Jelas ya? Tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena itu semua sifat itu kita katakan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Tidak serupa dengan makhluk. Karena Allah telah menafikan keserupaan dirinya dari makhluk. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Jadi ayat ini "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada suatu apapun yang semisal dengan Allah. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan ini ayat banyak mananya dalam Al-Quran. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samia. Ya. Apakah kamu tahu ada yang semisal dengan Allah? Ini tantangan. Apakah engkau tahu ada yang semisal dengan Allah? Jawabannya tidak ada yang semisal dengan Allah. Jelas ya? Dan makna ayat ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian kata beliau, wa anna Allah ta'ala yura fil akhirah. Iya. Sesungguhnya Allah ta'ala dilihat pada hari kiamat. Pada hari akhirat. Allah dilihat. Yamduru ilaihi al-mu'minuna iyanan jiharan. Kaum mukminin melihat kepada Allah dengan mata kepala. Jiharan, terang-terangan mereka melihat. Wa yasma'una kalamah, dan mereka mendengar firman Allah pada hari itu. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, kalla innakum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla, sungguh innakum, sungguhnya mereka, ini pembicaraan tentang orang kafir ya. Ya, di neraka, apa di hari kiamat, sungguhnya mereka orang-orang kafir itu ar-rabbihim, mereka dari Rabb mereka mahjubun, la mahjubun. Ya, pada hari kiamat mereka tertirai, terhalang, tidak bisa melihat Allah. Ya. Imam Syafi'i memberikan pendalilan. Kata beliau, fa innahu dalalatun ala annakum fi halir ridha ghairu mahjubin. Jadi mereka ini orang kafir ini, ya, dalam keadaan mereka kafir dimurkai, mereka tidak bisa melihat Allah. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, pemahaman dari ayat, kalau mereka diridhai oleh Allah, berarti mereka tidak tertirai, bisa melihat. Orang-orang yang beriman, berarti bisa melihat Allah. Karena yang disebutkan tertirai hanya orang-orang apa? Orang-orang kafir saja. Ya, adapun mukmin, mereka tidak tertirai, bisa melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa anna awliya Allah ta'ala yarawnahu ala sifatihi. Dan sungguhnya wali-wali Allah, mereka melihat Allah di atas sifatnya. Iya. Maksudnya, di atas hakikatnya mereka melihat. Naam. Wa annahum la yudhamuna fi ru'yatihi. Ay la yashukkun. Ya, dan sungguhnya mereka ini, ya, la yudhamuna, ya, mereka apa, tidak terhalang, tidak ragu di dalam melihatnya, sebab Allah dilihat dengan sangat jelas. Ya, ini tentang melihat Allah pada hari kiamat, dari hal yang ditekankan di sini oleh Imam Syafi'i, penekanan yang sangat kuat beliau bawakan ayat Al-Qur'an. Iya, karena ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Ini ayat termasuk keindahan pendalilan Imam Syafi'i. Ya. Pemahaman beliau yang sangat apa detail di dalam memandang nas-nas Al-Quran. Ya, dan banyak ayat yang lainnya menunjukkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Ya, ini wajah-wajah kaum mukminin. Pada hari itu, pada hari kiamat, berseri-seri, bergembira. Mereka melihat kepada Rabb mereka. Mereka melihat kepada apa? Kepada Rabb mereka. Iya. Baik. Dan diperhatikan ya bahasa dalam ayat. Melihat. Ya rauna ru'ya ya. Kalimat ru'ya. Dan kata ru'ya dalam bahasa Arab itu, tidak harus dia lihat seluruhnya. Iya. Tidak harus dia lihat apa? Seluruhnya. Nah, sekarang saya lihat tiang ini. Tiang ini saya hanya lihat bagian depannya saja. Belakangnya saya tidak lihat. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan kata apa? Kata ru'ya. Jadi ru'ya itu tidak harus melihat seluruhnya. Jelasnya? Kalau kita paham makna secara bahasa ini, ya maka ini akan memudahkan kita menjawab pendalilan ahlul bidah. Ahlul bidah yang mengingkari bahwa Allah dilihat pada hari kiamat, mereka berdalilkan dengan ayat. La tudrikuhul abasar wa huwa yudrikul abasar wa huwa latiful khabir. Allah itu tidak bisa dicakup dengan pandangan mata, bahkan dialah Allah yang mencakup seluruh pandangan mata. Ya. Katanya tidak bisa dicakup dengan pandangan mata. Kalau begitu Allah tidak bisa dilihat. Ya, maka ini pendalilan keliru dari ahlul bidah. Bahkan ayat ini adalah dalil bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Iya, jelas ya? Karena itu kalau orang belajar agama itu indah sebenarnya. Dalil apapun yang dipakai oleh orang yang salah, dia berdalilkan dengan ayat apapun, pasti di dalam dalil yang dia pakai ada bantahan untuk mereka sendiri. Jelas ya? Ini sekarang dia berdalilkan dengan ayat ingin mengingkari apa? Mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat. Bahkan ayat ini sendiri bantahan. Justru ayat menunjukkan Allah dilihat pada hari kiamat. Sebab yang dinafikan di dalam ayat adalah al-idrak. Al-idrak itu adalah mencakup, melihat dari segala penjuru. Nah, ini memang dinafikan. Jelas ya? Allah menafikan. La tudrikuhul abasar. Allah tidak boleh, tidak bisa ditangkap, dicakup oleh pandangan mata. Tidak bisa diliputi. Jelas ya? Adapun ru'ya melihatnya, melihat sebagian, nah ini ru'ya ditetapkan. Jadi idrak tidak bertentangan dengan makna apa? Makna melihat. Ini berbeda. Ya, dan perbedaan antara dua kata ini diterangkan juga di dalam Al-Quran. Ya. Perhatikan kisah di surah Asy-Syu'ara. Ya, ini saya berikan ya. Sisi-sisi pendalilan. Ya, bagaimana seorang itu kalau dia paham ayat-ayat Al-Quran, hadits Rasulullah akan enak dia berdalilkan. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan kisah Nabi Musa alaihi salam yang dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, jadi Allah telah memerintah Nabi Musa dan Bani Israel supaya melakukan perjalanan di malam hari. Ya, meninggalkan Fir'aun. Maka Fir'aun pun mengejar mereka. Ya, namanya saling kejar-mengejar. Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Falamma tara al-jam'ani. Tatkala kedua kelompok sudah saling meru'ya. Dipakai bahasa apa di sini? Ru'ya, saling melihat. Sebab lihatnya dari jauh. Ya. Jelas ya, sudah saling melihat. Ini dari jauh, belum apa? Belum kelihatan semuanya. Ya. Maka tatkala kedua kelompok sudah saling melihat, berkatalah pengikut Nabi Musa, qala ashabu Musa, inna lamudrakun. Maka berkata pengikut Nabi Musa, sebentar lagi kita akan diidrak, akan dicakup dari segala penjuru. Jelas ya? Jadi dibedakan antara kata ru'ya dan idrak. Ya, jadi saling melihat masih jauh. Ya, pengikut Nabi Musa khawatir sebentar lagi mereka akan terkejar dan dikepung dari segala penjuru. Nah, ini baru idrak namanya. Ya. Jelas ya? Ini penggunaan dari sisi bahasa Arab. Karena itu ayat ini memperjelas keyakinan masalah melihat Allah. Karena itu di banyak buku-buku akidah dijelaskan melihat kepada wajah Allah. Sebab itu memang datang dalam sebagian riwayat. Ya, bukan seluruhnya yang dilihat. Melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan dalam hadits yang mutawatir, innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudamuna fi ru'yatihi. Sungguhnya kalian itu akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat Seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Iya. Bulan di malam purnama. Iya. Ada yang tidak melihatnya? Kabur, jelas? Kabur, tidak jelas? Ya, jawabannya bulan ini, ya, terang sekali. Tidak ada awan yang menutupinya. Jelas ya? Sebagaimana kita jelas melihat bulan di malam purnama, maka demikian pula, melihat Allah pada hari kiamat, sangat jelas sekali, sangat terang. Kemudian dari dalil, yang menunjukkan bahwa Allah dilihat pada hari kiamat, adalah ayat-ayat yang terdapat di dalamnya, penyebutan liqa. Seperti ayat misalnya, "Faman kana yarju liqa'a rabbi," siapa yang mengharap berjumpa dengan Rabb-nya. Liqa di sini salah satu penafsirannya adalah dia melihat kepada Allah di hari kiamat. Tapi ada satu ayat dalam Al-Qur'an, kata liqa di situ tidak ada makna lain kecuali dia melihat dengan kepala mata atau dengan mata kepala dia melihat. Iya. Jelas ya? Apa ayatnya? Ayat di surah Al-Ahzab. Allah berfirman, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyat mereka ketika berjumpa dengan Allah, liqa ketika mereka melihat Allah adalah keselamatan. Kalimat liqa di sini dalam ilmu bahasa Arab tidak ada makna lain kecuali melihat dengan mata kepala. Sebab kata liqa digandengkan dengan kata tahiyyah. Ada kata tahiyyah. Ya, dan ini menurut Sa'lab, salah seorang pakar bahasa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibana, ya, apabila dua kata ini berkumpul bersama dalam satu ayat, maka itu artinya melihat dengan iyanan, dengan mata kepala melihatnya. Jelas ya? Karena itu ahli sunnah menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu dilihat dengan mata kepala pada hari kiamat, bukan dengan mata hati. Iya. Dan ini dijelaskan di sini oleh Imam Syafi'i, kata beliau, "Wa anna Allah ta'ala yura fil akhirah." Sungguhnya Allah ta'ala dilihat di akhirat. Di akhirat kelak Allah akan dilihat. Dan di akhirat ini Allah dilihat pada dua tempat. Yang pertama di arafat al-qiyamah, di padang mahsyar, dan yang kedua di sorga. Yang kedua di mana? Di sorga. Ya, dua kali. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala dilihat. Adapun di sorga, tentunya yang melihatnya hanya penduduk sorga saja, orang-orang yang beriman. Adapun di padang mahsyar, ya, tentunya melihat Allah itu adalah kenikmatan. Dan ini hanyalah untuk orang-orang yang beriman. Adapun selain orang yang beriman, orang kafir sudah dimaklumi ayatnya, mereka tertirai, tidak melihat. Adapun kaum munafikin, mereka melihat, tapi bukan melihat dengan pandangan yang menyejukkan. Tidak sama dengan pandangan kaum mukminin. Kaum mukminin melihat Allah dengan penuh kenikmatan, penuh kegembiraan. Adapun kaum munafikin, mereka melihat, iya, dengan penuh kesedihan, penuh ketakutan. Ya, jelas ya? Karena anda semua orang yang melihat itu bergembira. Iya. Ya, kalau misalnya ada pencuri, melihat polisi datang, dia gembira melihat polisi. Hah? Ya. Karena itu saya katakan, tidak semua orang yang melihat itu bergembira. Jelas ya? Baik. Dan ini pembahasan sebenarnya. Ya. Ada uraian-uraian, dalil-dalil yang cukup banyak dalam hal ini. Namun, saya anggap ya, bahwa pokok pembahasan yang ingin ditanamkan di sini oleh Imam Syafi'i, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dilihat pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala dilihat pada hari kiamat. Beliau berkata, "Yamduru ilaihil mu'minuna iyanan jiharan." Kaum mukminin melihat kepada Allah iyanan dengan mata kepala. Jiharan, terang-terangan. Maksudnya jelas sekali dilihatnya. Yasma'una kalama. Mereka mendengar firman Allah. Sebab pada hari kiamat, setiap orang berbicara kepada Allah. Setiap orang Allah berbicara kepadanya. Di dalam hadis Adi bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada antara dia dan antara Allah seorang penerjemah pun. Ya, Allah berbicara langsung. Karena itu Imam Syafi'i bahasakan mereka mendengar kalam Allah. Iya. Baik, selesai ya. Kemudian yang perlu saya beri catatan juga di sini, kalimat la yudamuna fi ru'yatihi. Mereka tidak tertirai atau tidak ragu di dalam apa namanya melihatnya. Kalimat yudamun di sini ada dua harokatnya ya, bisa dibaca yudamun, mimnya ditasydid, yudamun, dan bisa tidak ditasydid, yudamuna. Ya, jelas ya. Jadi kalau ditasydid itu artinya ya kalian tidak berdesak-desakan ketika apa? Ketika melihatnya. Ya, kalau tidak ditasydid, ya artinya la yudhamun, maksudnya kalian itu tidak ragu, tidak mendapat bahaya ketika melihatnya, terang sekali. Ya. Dan ini bacaan yang kedua ini yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i. Karena itu Imam Syafi'i tafsirkan ya ini la yashukun, yaitu tidak ragu. Berarti beliau memandang bahwa bacaannya tidak ditasydid. Ya, dan memang ini kalimat ya kita baca buku-buku kepada guru dan sebagian dari guru kita hanya memberi harokat tidak ditasydid. Hanya memberi harokat tidak ditasydid. Sebab ini mana yang lebih jelas? Mana yang lebih jelas? Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang ru'yah. Ya, pembahasan berikutnya ini pembahasan tentang takdir. Pembahasan tentang masalah takdir. Iya. Nah, ini pembahasan tentang masalah takdir. Ya, kita perlu waktu untuk menjelaskannya. Sekarang waktu sudah berlalu ya, 5 menit. Ya, insyaallah taala nanti kita selesaikan atau kita session yang keempat ini sudah selesai. Insyaallah setelah salat duhur. Ya, di session yang kelima kita akan membuka pembahasan tentang masalah takdir. Ini pembahasan tentang masalah takdir termasuk pembahasan yang sangat penting sekali dan sangat indah di dalam kehidupan kalau kita memahaminya dengan baik. Ya, sebab takdir ini, orang yang beriman tentang takdir itu akan memberikan kesejukan di dalam hatinya, ketenangan di dalam hidupnya, akan membuat dia lebih berani di dalam hidup. Kemudian pembahasan tentang takdir ini akan menyebabkan dia tatkala mendapat nikmat tidak terlalu bergembira, ketika tertimpa musibah tidak terlalu bersedih. Ya, akan selalu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pentingnya, orang yang mengenal tentang takdir dengan pemahaman yang benar, pasti dia akan giat untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara manfaat-manfaat bagi seorang yang mempelajari pembahasan tentang takdir. Dan ini insyaallah taala akan kita uraikan nanti di pertemuan berikutnya setelah salat duhur. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.